Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدْ. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita melanjutkan مَنْ يَذْكُرُ فَائِدَةً, siapa yang mau menyebutkan satu dua faedah. Siapa yang bisa menyebutkan faedah dari pelajaran kita dalam kitab An-Nibras Syarah Hadis Ibnu Abbas? Fadal. Tiga, enam. Kemudian Al-Khawf, Ar-Raja, Al-Mahabbah. Boleh dua atau harus semuanya? Harus semuanya. Ahsant. Seorang mukmin harus terdapat padanya tiga rukun ibadah tersebut. Al-Mahabbah, War-Raja, Wal-Khawf. Seorang mukmin harus di antara tiga rukun ibadah tersebut. 6. Ukhra, yang lainnya. Habis. Mau ngacung apa usir? Apa anak tunjuk? Fadal, Hamzah. Naam, ahsan. Di antara bentuk syirik adalah bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersumpah atas nama Allah dalam kondisi berbohong itu min kaba'iriz dzunub, di antara dosa besar. 6. Yang ketiga, apa dalilnya bahwasanya orang itu harus cinta ketika beribadah? Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan dalil bahwasanya seorang mukmin harus cinta ketika dia beribadah? Dunak. Fadal. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ahsanta, barakallahu fiik. Nuwasil darsana insyaallah. Berkata Syekh Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau masih menjelaskan permasalahan idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Beliau mengatakan wa hadzal khauf khaufus sir alladhi yajibu an yahdharahu al-'abdu. Khauf ini yaitu khauf sir, wajib bagi seorang hamba untuk berwaspada. Wajib bagi seorang hamba waspada, berhati-hati. Fala yakhafu min ahadin ghairallah. Maka jangan dia takut pada seorang pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Tidak boleh dia takut kepada siapapun selain Allah, baik malakun muqarrab, seorang malaikat yang dekat posisinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabiyyun mursal, tidak pula kepada seorang nabi yang diutus. Ya, takut yang tidak memiliki sebab, takut yang akhirnya membuat dia mengagungkan berbuat ghulu. Naam. Wala malikun wala sultanun wala ahadun. Tidak pula jangan kepada seorang malik, raja, wala sultan, penguasa, ataupun seorang pun. Hadzal khaufu khaufun syirki. Takut yang seperti ini, takut yang berbentuk kesyirikan. Ya. Tidak kepada seorang malaikat, tidak kepada seorang nabi. Khaufus sir. Ya, telah kita pelajari apa itu khauf sir. Khauf yang tidak memiliki sebab. Sebab yang tampak, dia takut nabi tersebut melukai dirinya, malaikat tersebut memudaratkan dia, jin dan lain sebagainya, malik. Dan keyakinan-keyakinan yang akhirnya membuat dia takut. Adapun seandainya seorang itu bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW, bermaksiat kepada Allah dengan melanggar sunnah Nabi SAW, maka ini takut yang masyru', takut yang disyariatkan. Kenapa? Allah mengancam. Ya, Allah mengancam. Dan karena kemuliaan nabi tersebut, kita harus menghormatinya. Adapun keyakinan-keyakinan bahwasanya nabi yang telah wafat bisa membahayakan dia, nabi yang telah wafat bisa membuat dia kualat sehingga dia berdoa kepada nabi tersebut atau kepada seorang malaikat, jin, maka ini yang disebut dengan khauf sir, khauf syirki. Qala yajibu an nafhama hadhihi al-umur. Kita wajib memahami perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman pada ayat ke-46, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi mereka yang takut akan kedudukan Rabb-nya, jannatan, dua surga. Bagi mereka-mereka yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, maka bagi orang tersebut jannatan, dua surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yukafiukallahu ala hadzal khaufi jannatain atau jannatan. Allah Subhanahu wa taala mencukupkan engkau atas dasar khauf tersebut, atas dasar takut tersebut, dengan dua surga, dengan dua jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Yukafiukallahu ala hadzal khauf jannatain. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, An-Nazi'at ke-41, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut akan maqam Rabb-nya, akan kedudukan Rabb-nya, dan dia mencegah dirinya anil hawa, dari hawa nafsu, ya. Dan barang siapa yang takut kedudukan Rabb-nya dan dia pun menahan jiwanya, dia melarang jiwanya anil hawa, dari hawa nafsu, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannahlah yang menjadi tempat kembalinya. Surga menjadi tempat kembali orang yang seperti ini sifatnya. Ya, dia takut dan kemudian dengan takut tersebut dia menghalangi dirinya, dia mencegah jiwanya dari hawa nafsu. Naam. Ini pada An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya jannah yang menjadi tempat kembalinya. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala memaksudkan menyebutkan dua ayat ini, apa kata beliau setelah itu, ibadatun 'azimah. Dua ayat ini menunjukkan bahwasanya khauf ibadah yang mulia. Allah janjikan bagi orang yang takut kepada Allah dengan jannahnya, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan jannatan, dua surga. Kaifa tasrifuha li ghairillah? Lalu bagaimana engkau palingkan doa itu atau khauf itu, ibadah tersebut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ad-du'a'u 'ibadatun 'azimah. Doa itu merupakan ibadah yang agung. A'zamul 'ibadati. Semulia-mulianya ibadah. Kaifa tasrifuha li ghairillah? Bagaimana mungkin engkau palingkan kepada selain Allah? Adzbahu, kaifa tadzbahu li ghairillah? Menyembelih, bagaimana engkau menyembelih kepada selain Allah? Bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu? An-nadzru, kaifa tanzuru li ghairillah? Nazar, ibadah kepada Allah, bagaimana engkau bernazar kepada selain Allah? Bagaimana mungkin? hadhihi ibadat, inilah ibadah-ibadah yang ada. Kemudian beliau mengakhiri, at-tawakkul kaifa tatawakkalu ala ghairillah. Bertawakal, bagaimana mungkin engkau bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Huwan nafi' wa huwad dar. Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi madarat, Allah yang memberi kesembuhan, Allah yang menurunkan penyakit. Naam. Kata Nabi Ibrahim apa? Fa idza marittu fa huwa yashfin. Dan jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Kata Nabi Allah Ibrahim. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala, beliau membawakan dalil tentang tawakal dalam Al-Maidah ayat ke-23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada engkau, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakkallah kalian. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika memang kalian orang-orang yang beriman. Bertawakkallah kepada Allah saja jika memang kalian kaum mu'minin. Berarti di antara sifat orang yang beriman, di antara kesempurnaan orang yang beriman, dia memurnikan tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung dan pasrah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada apa yang kita lakukan, pasrah kepada apa yang kita amanatkan. Ya. Telah kita lalui contoh-contoh bagaimana orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada obat, bergantung kepada dokter, bergantung kepada si fulan. Bergantung, menggantungkan rezekinya kepada si fulan ataupun alan. Kalau saya enggak di sini, terus di mana saya mau cari rezeki? Kalau saya berpisah dengan si fulan, misalkan hizbiyin, misalkan, dari mana anak istri saya bisa makan? Lah memang yang kasih kamu makan siapa? Hizbiyinnya apa Allah Subhanahu wa taala? Naam. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan yang lebih baik. Dia tinggalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala demi sedikit perkara dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya karena secuil dunia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana kondisi manusia, bisa jadi di pagi hari dia seorang mukmin, di sore hari dia menjadi kafir, di sore hari dia mukmin, di pagi hari sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? karena urusan dunia. Karena urusan dunia. 6. Maka ingat ayat ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya makhraj, jalan keluar, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dia menyangka rezeki itu dalam benaknya dari sini, dari sini, dari sini, dari situ. Ternyata Allah kasih rezeki dari jalan yang dia enggak pernah pikirkan. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. 6. Kemudian beliau hafizahullahu taala menyebutkan dalil dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Aina tawakkalu alaika wa nasta'inu bika liqada'i hajatina. Kami bertawakal kepada Engkau dan kami meminta pertolongan kepadamu untuk memenuhi hajat-hajat kami. Wal i'anatu ala kulli mutatallibati dinina wa dunyana. Dan meminta tolong atas segala tuntutan-tuntutan dalam hal agama kami ataupun dalam perkara dunia kami. Maka hendaknya seorang mukmin itu bertawakal, meminta tolong kepada Allah dalam menyelesaikan segala hajat-hajatnya, baik urusan dunia ataupun urusan agama. Nah, penting. Ini akidah yang perlu kita fahami. Ini akidah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. At-tawakkal 'ala Allah wal isti'anatu billah. Terus, kita punya hajat apa? Arahkan hati kita kepada Allah. Makhluk sebab. Allah bisa membolak-balikkan hati hamba. Ya. Kita mendapat rezeki, Allah yang kasih. Perniagaan, perdagangan sebab. Yang mengarahkan pembeli kepada penjual siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengarahkan pembeli, pengguna jasa kepada pemilik jasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan minta tolong kepada Allah, baik dalam urusan dunia kita ataupun din kita. Kita mengalami kegoncangan dalam hati kita, mengalami futur, lemah semangat, turun semangat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Semua amalan itu ada puncak semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap puncak semangat tersebut punya masa fatrah, punya masa futur. Kadang lemah semangatnya. Faman kanat fatrahu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang futurnya masih dalam koridor sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtada. Maka orang yang seperti ini telah mendapat hidayah. Wa man kana fatrahu ila ghairi dzalik faqad halak. Dan barang siapa yang futurnya kepada selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, halak, binasa dia. Maka tetap dalam masa-masa futur jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa-masa futur jangan lupa meminta kepada Allah. Dalam masa-masa futur jangan lupa bersyukur kepada Allah. Apa yang kita rasakan masih lebih nikmat kalau kita mau melihat orang yang di bawah kita. Lihat kepada orang-orang yang di bawah kita dan jangan lihat kepada orang-orang yang di atas kita. Nah, karena melihat kepada orang-orang yang di bawah kita lebih membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang di atas kita kurang dan kurang, punya satu lembah, melihat orang lain punya dua lembah, kurang. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Faqat saja. Bahkan kaum salaf, orang-orang saleh, sandalnya putus mintanya sama Allah. Bayangkan. Sandalnya putus perkara remeh dalam pandangan kita. Tapi mereka mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kita enggak makan, minta sama Allah yang kasih makan. Kita enggak punya kitab, minta sama Allah yang punya kitab. Ya, semua yang di dunia ini punya Allah. Jangan bilang bahwasannya ini baju kita punya kita. Punya yang membuat. Siapa yang kasih akal? Siapa yang kasih bahan-bahan sampai bisa jadi kain? Naam. Idza sa'alta fas'alillahi faqat. Fas'alillaha faqat. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Setelah itu, wa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati, wa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati idza kana fi wasatin wa fi bi'atin wa fi jama'atin inharafat an manhajillahi fil ibadah. Dan yang pertama kali wajib bagi seorang da'i, bagi seorang penyeru, ketika dia berada di tengah-tengah, berada di sebuah lingkungan, di sebuah jamaah perkumpulan yang mereka ini inharafat, menyimpang dari jalannya Allah dalam masalah ibadah. Ya, ketika seorang yang mempelajari ilmu, seorang da'i berada di tengah-tengah lingkungan jamaah perkumpulan yang mereka ini menyimpang dari jalannya Allah dalam hal ibadah, wasarafat minha asya'a li ghairillah, mereka palingkan berbagai hal ibadah kepada selain Allah, yajib tashih hadzal inhiraf, maka da'i tersebut wajib untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Ya, dia hidup di tengah-tengah kaum yang mengagungkan kuburan, di tengah-tengah kaum yang mengagungkan orang-orang soleh, di tengah kaum yang mengagungkan ghulu kepada syekhnya. Misalkan, maka wajib baginya untuk mentashih, memperbaiki kondisi. Ya, memperbaiki kondisi tetap dalam koridor hikmah dalam berdakwah. Tetap dalam koridor hikmah, koridor ilmu ketika menyampaikan dakwah tersebut. Walhamdulillah wasail, media-media, fasilitas dalam berdakwah sekala ini sangat banyak. Kita mungkin tidak mampu menyampaikan secara lisan, kita mampu menyampaikan secara lisan al-hal, kita mampu menyampaikan secara kondisi kita sebagai orang yang mengikuti jalannya Allah yang sebenarnya, beradab, berakhlak. Atau kita beri hadiah buku, atau kita beri hadiah buletin simple, ya, buletin kasih hari ini atau pekan ini buletinnya ini, berikut buletinnya itu. 6. Atau melalui orang yang lebih dekat hubungannya, tetap dengan cara-cara hikmah. Atau ketika melalui lisan, cara berbicaranya ditata, diatur. Bicara yang santun, bicara yang hikmah. Jangan cuma bicara haram, haram, haram, enggak tahu masalahnya apa haramnya. Ini haram, loh kenapa haram? Ya pokoknya gitu. Ini dah hikmah ini. Ini wahai paman dilarang oleh syariat. Ini enggak diajarkan oleh Allah. Bahkan Allah mengancam, Allah melarang. Kenapa? Itu membuat tandingan kepada selain Allah. Kalau kita enggak mampu, cara lain pakai. Dipertimbangkan dengan cara yang paling hikmah. Intinya apa? Yajibu tashih hadzal inhiraf. Wajib untuk mentashih, memperbaiki penyimpangan ini, kata Syekh Rabi'. La budda min islahihi qabla kulli syai. Harus wajib untuk memperbaiki penyimpangan tersebut sebelum segala sesuatu yang lainnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisi umat yang akan didatangi oleh Muadz bin Jabal, kaum Nasara? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya apa yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka wahai Muadz, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naam. La budda min islahihi qabla kulli syai. Li'annahu aslun likulli syara'i'i wat tasyri'at. Karena yang namanya tauhid itu pondasi terhadap segala syariat dan segala pensyariatan. Allah mensyariatkan sesuatu hukum ibadah. Allah mensyariatkan tentang perintah berzakat. Perintah-perintah tersebut, syariat-syariat tersebut dibangun di atas tauhid. Pondasinya apa? Tauhid. Baru setelah itu dibangun di atasnya bangunan-bangunan, tumpukan-tumpukan yang lainnya. Wala taqumu tasyri'atu illa ala hadzal asl. Pensyariatan tidak akan terbangun kecuali di atas pondasi ini. Falladhi yabda'u bi ghairi hadzal asli akhta'a wa dhalla wanharafa. Maka yang memulai dakwahnya dengan selain ini, selain pondasi ini, akhtha'a, dia telah salah, dia telah sesat, dan dia telah menyimpang, menyelisihi cara berdakwah yang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan cara berdakwahnya para anbiya, para nabi. Ya. Kita tahu bahwasanya bagaimana kondisi beberapa jamaah yang seperti ini, ya. Mereka tidak mementingkan tauhid. Mereka menyepelekan tauhid. Bahkan mereka memaknakan tauhid selain makna aslinya. Mereka maknakan la ilaha illallah, la rabba illallah, la raziqa illallah, la mudabbira illallah. Mereka memaknakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Tidak ada pengatur selain Allah. Kecuali Allah. Mereka palingkan tauhid uluhiyah dari mad'unya, dari orang yang diajak berdakwah. Naam. Akhta'a wa dhalla wa harafa. Barang siapa yang tidak memulai dakwahnya dengan pondasi ini, dia telah salah, menyimpang, dan tersesat. Naam. Menganggap bahwasannya dirinya lebih tepat dalam menyampaikan, dirinya lebih hikmah dibanding para anbiya. Datang ke rumah orang-orang, ngajaknya sholat, sholat, sholat, dalam kondisi dia tidak mendakwahkan tauhid. Bahkan akidahnya sendiri rusak. Tauhidnya enggak lurus. Wala ya'ti shalahu minal munharifin. Perbaikan itu, kebaikan itu tidak datang dari orang yang menyimpang, kata Syekh Rabi. Kebaikan tidak datang dari orang yang menyimpang. Idz faqidus syai'i la yu'ti. Karena orang yang tidak punya sesuatu enggak bisa memberikan. Orang yang tidak punya sesuatu, bagaimana dia mau memberi yang lainnya manfaat? Dia sendiri untuk memberi manfaat kepada dirinya sendiri enggak bisa. Bagaimana mau memberikan kepada yang lainnya? Orang yang tidak punya sesuatu, orang yang kehilangan sesuatu, bagaimana dia mau memberi? Dalam satu bait dikatakan, وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي وطبيب مريض. Bukan orang yang bertakwa memerintahkan orang untuk bertakwa. Tabibun yudawi wa tabibun mariyut. Dokternya mengobati dalam kondisi dirinya sendiri sakit. Dokternya sakit, mengobati orang yang sakit. Wala ya'tis salahu minal munharifin. Kebaikan dan perbaikan tidak datang dari orang yang menyimpang. Naam. Huwa nafsuhu munharifun kaifa yahdin nasa wa huwa dhal. Dia sendiri orang yang menyimpang, bagaimana mau memberi hidayah, mau menyampaikan petunjuk dalam kondisi dirinya tersesat. Naam. Ini nasihat Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala. Bagaimana kita itu terus mementingkan tauhid, tauhid, tauhid. Terus memperhatikan yang namanya kemurnian ibadah kepada Allah semata. Jangan isinya fadhail amal saja. Fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal. Tauhidnya mana? Ma'ruf, bagaimana kita tahu kondisinya? Ya, mereka-mereka yang disebut firqah tabligh. Seperti itulah kondisinya mereka. Bahkan mereka menjamak, mengumpulkan dalam akidahnya berbagai tarekat sufiyah. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya jama'atut tabligh ikhwanul muslimin yang sir, yang tersembunyi, yang terselubung. Ikhwanul muslimin, siapa tokohnya? Al-Hasan Al-Banna. Sufi masuk, Mu'tazilah masuk, Khawarij masuk, semua masuk. Manhaj tong sampah, ya. Ikhwanul muslimin. Jamaah tabligh ikhwanul muslimin yang terselubung. Naam. Ini. Maka ikhwani fiddin, ketika kita mengajak, pentingkan tauhid. Sampaikan tauhid. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh enggak langsung gimana? Ada seorang pedagang misalkan, teman kita dia. Masih mungkin awam, belum kenal banyak ilmu. Dia mengatakan kepada kita, alhamdulillah hari ini saya banyak pemasukan, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, semoga tambah semangat ya, jangan lupa sama Allah. Secara enggak langsung kita masukkan tauhid kepada benaknya. Jangan lupa ya sama Allah, Allah yang kasih kita rezeki. Beribadah hanya kepada Allah. Jangan kepada makhluk, percuma makhluk itu. Enggak bisa memberikan manfaat. Pelan-pelan. Ketemu lagi, ngobrol santai. Sampaikan. Dan seterusnya. Qala wa yuqimu 'iwajan nasi wa huwa a'waj. Dia mau memperbaiki kebengkokan manusia dalam kondisi dia sendiri bengkok. Dia sendiri enggak lurus. فنصلح أنفسنا بهذا التوحيد وبإخلاص العبادة لله. Kita perbaiki diri-diri kita dengan tauhid ini dan dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Thumma nad'u ila Allah tabaraka wa ta'ala ala tariqatil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Ya. Setelah kita mengetahui bahwasannya yang kita pentingkan perkara tauhid, kemudian kita mendakwahkan, kita berdakwah kepada Allah dengan metodenya, dengan caranya para nabi alaihimus salatu wassalam. Kita berusaha bagaimana caranya hikmah dalam menyampaikan sesuai dengan cara yang hikmah yang dilakukan oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam, yang telah kita sebutkan mungkin media-media yang ada, cara bertutur kata, cara menyampaikan. Hasilnya, hasil dari dakwah kita, hasil dari ajakan kita, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jangan dikira para anbiya itu bukan orang-orang yang hikmah. Orang yang paling hikmah dalam menyampaikan siapa? Para anbiya, pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Toh di antara mereka ada yang pengikutnya sedikit, yang menerima ajakannya 1-2 orang. Ada bahkan yang datang pada hari kiamat enggak bawa kaum, enggak bawa pengikut. Jadi bersabar di atas dakwah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang dapat kita pelajari di malam hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal saleh bagi kita. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.